السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Fitani wa Asratis Saah, bab yang ke-10. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس. إمام نووي رحمه الله تعالى membuatkan bunyi bab yang ke-10 ini dengan mengatakan bab taqumus sa'atu warrumu aktsarun nas. Tegak hari kiamat, dan orang Romawi ketika itu adalah mayoritas manusia atau kebanyakan manusia. Ya, ini tentang salah satu tanda kiamat, yaitu banyaknya Romawi ketika atau sebelum hari kiamat terjadi. Ya, ini salah satu dari tanda-tanda kiamat kecil. Ya, salah satu dari tanda-tanda kiamat kecil, dan juga munculnya sebelum tanda-tanda kiamat besar keluar. Ya, munculnya atau terjadinya adalah sebelum tanda-tanda kiamat besar keluar. Banyaknya Rum artinya Romawi, dan tentu akan ada maksud kata-kata Romawi di sini. Apakah orang-orang yang berkebangsaan Romawi atau yang lainnya? Nanti akan kita jelaskan. Wallahu ta'ala alam. Kita baca hadis yang pertama, 7231. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث بن سعد قال حدثني موسى بن علي عن أبيه قال قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو رضي الله عنه: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. Hadis yang pertama dibawakan oleh Imam Muslim di sini, kemungkinan dari dua sahabat Nabi SAW bila disatukan semuanya, ya, bila disatukan hadis yang terpisah, maka diriwayatkan dari dua orang sahabat. Yang pertama Al-Mustawrid Al-Qurashi, yang kedua Amr Ibn Al-As. Ya, yang pertama Al-Mustawrid Al-Qurashi, dan yang kedua adalah Amr ibn al-As. Bila digabungkan dua hadis, bila digabungkan hadis ini secara keseluruhan, maka dia diriwayatkan dari dua orang sahabat. Saya tidak terlalu yakin untuk membuatkan dua nomor, tetapi saya yakin bahwa hadis ini sebahagiannya diriwayatkan dari Al-Mustawrid Al-Qurasi radhiyallahu an, dan sebahagiannya dari sahabat yang mulia Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Awal hadis ini diriwayatkan oleh Al-Mustawrid Al-Qurasi. Al-Mustawrid Al-Qurasi radhiyallahu taala an. Ia menyampaikan hadis yang ketika itu ia bersama Amr ibn al-As, sahabat Nabi radhiyallahu taala an. Ia mengatakan, Al-Mustawrid, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini perkataan Al-Mustawrid. Al-Mustawrid Al-Qurasyi. Nabi mengatakan, "Taqumus sa'atu war-rumu aktsarun nas." Taqumus sa'atu war-rumu aktsarun nas. Tegak hari kiamat, orang Romawi ketika itu manusia terbanyak. Orang Romawi ketika itu manusia terbanyak. Sampai di situ bunyi hadis Mustawrid. Ya. Hari kiamat tegak orang Romawi manusia yang paling banyak. Ini hadis siapa? Al-Mustawrid Al-Qurasyi. Setelah dia menyampaikan hadis tadi, maka Amr ibn al-As mengingatkannya. Faqala lahu amrun. Maka Amr berkata kepadanya, absir ma taqul. Absir ma taqul. Lihatlah atau perhatikanlah dengan benar, dengan baik, apa yang kamu ucapkan. Ya. Absir, lihatlah. Ya. Ma taqul, apa yang kamu ucapkan. Maksudnya, perhatikan dengan baik, periksa lagi. Ya, ini perkataan Amr ibn al-As. Qal, kata Al-Mustawrid, aqulu ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Mustawrid, dengan penuh yakin saya mengatakan apa yang saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tegak hari kiamat orang Romawi ketika itu manusia terbanyak atau manusia yang paling banyak. Berarti Mustawrid benar-benar yakin apa yang dengan apa yang dia sampaikan. Lalu qal, kata Amr ibn al-As radhiyallahu an, la in qulta dzalika, jika benar-benar engkau mengatakan demikian. Nah, ini tambahan dari Amr ibn al-As. Inna fihim la khisalan arba'a. Sesungguhnya pada mereka, orang-orang Romawi, ada empat khisal, ada empat sikap, empat perbuatan. Ya. Dan apa maksud dari Amr ibn al-As adalah yang menyebabkan mereka terbanyak, yang menjadi sebab mereka terbanyak ketika itu karena mereka memiliki empat, dan bahkan ditambah lagi oleh Amr lima, ya, menjadi lima. Di ujung hadis dia mengatakan lima sebab kenapa mereka menjadi orang terbanyak ketika kiamat atau sebelum kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada mereka ada khisal yang empat, ada perbuatan sikap yang empat. Lalu Amr ibn al-As menyebutkan, innahum la ahlamun nasi inda fitnah. Ini yang pertama, sikap atau perbuatan atau sifat orang-orang Romawi ketika itu. Innahum la ahlamun nasi inda fitnah. Sesungguhnya mereka benar-benar manusia yang paling santun, yang paling lembut ketika terjadi fitnah. Ya, ini kelebihan. Ini sifat yang utama. Ya, manusia yang paling halim, yang paling memiliki sifat al-hilmu, kelemah lembutan ketika terjadi fitnah. Jadi mereka, kalau begitu sifatnya, maka mereka orang yang paling jauh dari menyakiti, menganiaya. Ya, di masa fitnah memang susah untuk menjaga diri. Di masa berkecamuknya fitnah, tidak diketahui siapa yang berada di pihak yang benar dan siapa pula yang berada di pihak yang salah, maka orang mudah untuk menyakiti. Banyak orang sangat tertuntut untuk membuktikan bahwa dia yang benar walau menyakiti orang, bahkan menumpahkan darah, bahkan bisa jadi membunuh. Tetapi mereka saat itu memiliki sifat yang luar biasa, yaitu ahlamun nasi inda fitnah, kata Amr ibn al-As. Manusia yang paling memiliki sifat hilmu, kelemah lembutan di saat fitnah. Yang kedua dari empat bahkan lima sifat mereka, wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibah. Ini yang kedua, manusia yang paling cepat sadar setelah musibah menimpa. Sadar maksudnya cepat move on-nya, cepat melupakan dan cepat bangkit dari keterpurukan, bangkit dari musibah. Tidak terbenam di atas musibah, tidak menyerah kalah. Kembali begitu cepat semangat mereka untuk memperbaiki diri, untuk bangkit dari keterpurukan. Ini tentunya sifat yang utama, sifat yang mulia. Ya. Wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibah. Banyak orang yang susah untuk bangkit dari musibah. Merasa tidak lagi mampu untuk memperbaiki diri. Merasa tidak lagi kuat untuk menghadapi kehidupan setelahnya. Banyak di antara mereka yang menyerah, kemudian pasrah. Nah, ini tidaklah benar. Dalam agama kita sama sekali tidak dibenarkan untuk menjadi orang yang lemah. Bahkan Nabi SAW tegaskan, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun indallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Meskipun setiap orang yang beriman pasti memiliki kebaikan, tetapi orang mukmin yang kuat, yang tidak mudah menyerah, selalu bersemangat, adalah mereka yang sangat yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW memohon perlindungan dari ajaz. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Nabi di antara doanya, saya memohon kepadamu perlindungan ya Allah dari ajz, sifat lemah, menyerah kalah, dan juga melindung denganmu dari sifat malas. Ya. Sementara mereka ketika itu memilikinya, sehingga membuat mereka manusia yang banyak orangnya, banyak jumlahnya. Yang ketiga dari sifat mereka yang empat bahkan lima disebutkan oleh Amr bin Al-As, wa awshakuhum karratan ba'da farrah. Wa awshakuhum karratan ba'da farrah. Orang yang besar kemungkinan, ya, orang yang besar kemungkinan kembali setelah lari. Ya, bisa jadi manusia mundur. Ya, ada strategi untuk mundur karena merasa tidak mampu untuk melawan, tetapi bukan mundur habis, bukan mundur begitu saja, tetapi mundur untuk menyatur siasat kembali, untuk mengatur siasat untuk menyerang setelah itu. Ini juga sebuah kelebihan yang dimiliki oleh mereka saat itu, sehingga dengannya mereka menjadi umat terbanyak. Wa aushakuhum karratan ba'da farrah. Yang keempat, yang juga tidak kalah utamanya dari sebelum-sebelumnya, tidak kalah kelebihannya dari sifat-sifat sebelumnya, adalah wa khairuhum limiskinin wa yatimin wa dha'if. Wa khairuhum limiskinin wa yatimin wa dha'if. Dan manusia yang terbaik bersikap kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada du'afa. Ini menunjukkan bahwa peduli terhadap mereka-mereka ini merupakan sumber kekuatan. Ya, peduli kepada mereka-mereka ini, orang-orang miskin, anak-anak yatim, kaum du'afa, ini merupakan energi dan kekuatan yang mungkin kebanyakan orang melupakan. Makanya Nabi SAW selalu memberikan perhatian kepada mereka. Suatu ketika Nabi mengatakan, ibghuni du'afa, kumpulkan untuk saya orang-orang yang lemah, kaum du'afa. Karena kebersamaan dengan kaum du'afa merupakan kekuatan. Sebab turunnya rahmat dari Allah, kasih sayang dan pertolongan dari Allah Jalla fi'ula. Mencampakkan mereka, tidak memperdulikan mereka, merupakan sebab kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Amr ibn al-As menambahkan satu sifat lagi yang dimiliki oleh orang Romawi ketika itu, sehingga mereka menjadi manusia terbanyak sebelum kiamat ditegakkan oleh Allah, adalah wa khamisatun hasanatun jamilah. Bahkan ada yang kelima yang sangat baik dan bahkan indah dari sifat mereka, kata Amr ibn al-As, adalah wa amna'uhum min zulmil muluk. Dan manusia yang paling berhati-hati dari menzalimi penguasa, atau yang paling kuat menahan diri dari melakukan tindakan kezaliman terhadap penguasa. Tindakan kezaliman kepada penguasa tidak berbakti, tidak taat, tidak patuh, bahkan yang paling besarnya adalah sikap memberontak. Ya, membuat penguasa semakin susah mengurusi rakyatnya. Ini semuanya zulmul muluk. Ya, seharusnya di bahu membahu, bantu membantu, memudahkan urusan penguasa, tetapi justru menyusahkan. Nah, ini tidak ada pada orang-orang Romawi, sebagaimana dikabarkan oleh Amr bin As di masa itu, sehingga mereka manusia yang mudah diterima, sehingga banyak orang yang simpati kepada mereka dan bahkan masuk ke golongan mereka, dan akhirnya mereka manusia terbanyak sebelum hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang pertama. Saya mengatakan bahwa pernyataan dari Amr bin As itu adalah hadis, sehingga saya mengungkapkan tadi bahwa hadis ini bila digabungkan kedua-duanya menjadi dua hadis, walaupun kita masih belum terlalu yakin untuk membuat dua nomor, ya. Karena itu kan pernyataan Amr bin As. Tetapi ulama hadis mengatakan, bila mana seorang sahabat mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin diucapkan dengan pendapat, ma la yuqalu birra'yi. Kalau diteliti, tidak mungkin sekedar pendapat saja. Pasti diambil dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Maka dihukumkan kepada marfu'. Walaupun yang mengungkapkan sahabat, tetapi bila mana ungkapan yang diucapkan oleh sahabat itu tidak mungkin semata-mata pendapatnya, tetapi pasti ada dasarnya. Nah, karena kemungkinan ada dasarnya, maka dia dihukumkan kepada hadis marfu', yaitu hadis Nabi SAW. Lantaran itu saya cenderung bahwa hadis ini dua. Hadis mustaurid yang pendek pertama, la taqumus sa'ah, taqumus sa'ah warrumu aktsarun nas. Ini benar-benar dia dengar dari Nabi. tegak hari kiamat, ketika itu orang Romawi manusia yang paling banyak. Nah, kemudian ditambahkan oleh Amr bin Ash dengan menyebutkan sifat-sifat yang membuat mereka menjadi perhatian banyak manusia dan banyak yang bergabung dengan mereka, yaitu memiliki 5 sifat yang utama, yang merupakan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang memiliki keistimewaan, sehingga mereka menjadi manusia yang terbanyak. Ya. Nah, ketika ungkapan-ungkapan tadi tidak mungkin diucapkan oleh seorang sahabat yang mana kejadiannya bukan juga di zaman mereka, bukan di zaman sahabat kejadiannya, tentunya sudah pasti karena ini di ujung masa dunia, umur dunia, dan sebelum hari kiamat, ini berita gaib yang tidak mungkin sahabat mengaku-ngaku mengetahuinya tanpa mendapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu dihukumkanlah pernyataan Amr bin As ini sebagai hadis marfu'. Ini kesimpulan saya, ya, kesimpulan saya, wallahu ta'ala alam. Ya. Syekh Albani dzakar fi at-ta'liq. Nah, ماذا قال؟ قال الألباني في تعليقه على مختصر صحيح مسلم قال صديق حسن خان في الشرح لم يشرح النووي هذا الحديث ولم يبين من المراد بالروم والظاهر أنهم النصارى وهذه الخصال الخمسة موجودة فيهم وهم ولاة الأمر اليوم في أكثر الأرض وهذه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث وقع ما أخبر به مطابقا لنفس الأمر ولله الأمر من قبل ومن بعد. قلت لكن المرفوع من الحديث إنما هو طرفه الأول وأما قول عمر فموقوف عليه وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. Perkataan Amr bin As memang mauquf. Ya, memang mauquf, tetapi kan Syekh Al-Albani di sini mengatakan dalam komentarnya di Mukhtasar Sahih Muslim, ya, dia meringkas Sahih Muslim rahimahullahu taala, ia mengatakan menukilkan perkataan Siddiq Hasan Khan rahimahullah ketika mensyarahkan Sahih Muslim, ya. Lam yasrahin Nawawi hadzal hadis. An-Nawawi tidak mensyarahkan hadis ini sebagaimana juga kita tidak temukan. Ya, ia hanya menjelaskan tentang perawi yaitu Musa ibnu Ali an Abi. Itu yang dia komentari dari hadis ini. Lalu walam yubayyin manil muradu birrum. Nawawi juga tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan kata-kata ar-Rum, Romawi. Ini perkataan Siddiq Hasan Khan rahimahullahu taala. والظاهر أنهم النصارى. Kata Siddiq Hasan Khan, kemungkinan yang dimaksud dengan Romawi adalah umat Nasrani. Ya, kemungkinan yang dimaksud dengan mereka adalah Nasara. وَهَذِهِ الْخِصَالُ الْخَمْسَةُ مَوْجُودَةٌ فِيهِمْ. 5 sifat tadi benar-benar ada pada mereka. Kata Siddiq Hasan Khan, ya, ulama yang juga sezaman dengan kita di abad ini juga, walaupun sudah meninggal dunia rahimahullah sebelum Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, wahum wulatul amri al-yawma fi aktharil ardi, yang memiliki sifat 5 sifat yang istimewa ini dari orang-orang Nasrani yang dimaksud dengannya adalah penguasa-penguasa mereka. Dewasa ini, kata Siddiq Hasan Khan. Dewasa ini. Banyak penguasa mereka memiliki kelebihan-kelebihan ini. Ya, keistimewaan-keistimewaan tadi. Wahadihi mu'jizatun. Ini perkataan Siddiq Hasan Khan. Dan ini merupakan mu'jizat zahiratun linnabi sallallahu alaihi wasallam, yang jelas, yang dimiliki oleh Nabi, haythu waqa'a ma akhbara bihi, di mana benar-benar terjadi apa yang diberitakan oleh Nabi, mutabiqan li nafsil amri, sesuai dengan kenyataan. Ya. Nabi memberitakan ribuan tahun yang lalu, 1000 tahun lebih yang lalu, sementara kejadiannya benar-benar persis dengan yang diberitakan oleh Nabi. Ini tentu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walillahil amru min qablu wa min ba'du. Semua kembali kepada keputusan Allah sebelum dan sesudah. Bila mana Allah menetapkan, maka tidak akan mungkin ada yang menghalangi atau yang membuat itu tidak terjadi. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua urusan di tangan Allah Jalla fi'ula. Selesai nukilan Syekh Al-Albani dari perkataan Siddiq Hasan Khan rahimahumallah. Kemudian beliau mengomentari Syekh Al-Albani, mengomentari hadis ini. Qultu lakin al-marfu'a minal hadith innama huwa tarfuhul awwal. Yang terhukum hadis marfu' dari riwayat ini hanya bagian pertama tadi, yaitu hadis mustaurid. Hadis mustaurid Al-Qurasyi radhiyallahu anhu, taqumu as-sa'ah war-rumu aktsarun nas. Itu yang diucapkan oleh Nabi, yaitu hadis Nabi SAW. Wa amma qawlu Amrin fa mauqufun alaih. Adapun perkataan Amr itu berhenti padanya. Berhenti padanya sebatas ucapan dia, bukan sabda Nabi SAW. Ini yang tadi juga kita telah sampaikan. Cuma ya, para ulama hadis menambahkan terkait dengan hadis mauquf ini, bila mana hadisnya mauquf dan termasuk sesuatu yang tidak mungkin disampaikan oleh sahabat dengan sekedar pendapatnya, maka dia terhukum marfu. Hukumnya marfu walaupun zahirnya mauquf. Ya. Syekh Al-Albani sekarang di sini tidak menegaskan hukumnya marfu, tetapi dia menegaskan seperti biasa hadis yang sampai kepada sahabat mauquf. Ya. Walaysa bimarfu'in ila Nabi SAW, dan tidaklah hadis ini marfu' kepada Nabi SAW. Kira-kira Nabi SAW mengatakan Romawi paling banyak. Kemudian Amr bin Al-As menambahkan pernyataan dari Mufsarid bahwa sifat-sifat mereka itu, yang sifat-sifat yang membuat mereka banyak ketika itu adalah lima. Apakah Amr bin Al-As mengucapkan tanpa ada penuntunan atau hanya pendapat dia sendiri? Ya. Tentu ia dapatkan dari Nabi SAW. Lantaran itulah kita condong bahwa ungkapan Amr bin Al-As ini fi hukmil marfu', terhukum kepada hadis marfu' walaupun zahirnya mauquf kepada Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Ya. Meskipun nomornya tetap satu, kita tidak terlalu berani untuk membuat dua nomor. Ya. Mungkin qad yakun hadzal rum min sifatihim al-asilah, yani hadzih sifat. Lidzalik Allah kay yaqul في أثناء بين الروم والفرس غلبت الروم. الله سبحانه وتعالى أخبر أن الروم هم غالب على الفرس. هذا صفات اسم الزمان يعني. لا شك هرقل هو الأصل في هذا. أستاذ كده menyatakan ada kemungkinan bahwa pernyataan dari Amr bin Al-As ini sudah ada di zaman Nabi. Karena Romawi semenjak lama memang pemimpin-pemimpin mereka memiliki kelebihan-kelebihan dari sifat. Ya. Seperti contoh yang saya tambahkan, Hirqalius, ketika kebijaksanaannya melebihi yang lain. Ketika datang surat Nabi, surat dakwah Nabi, ia menerimanya, bahkan memuliakannya, meletakkan di tempat yang mulia, menghormatinya, dan menyampaikan pula isi surat itu kepada Abu Sufyan dan rombongan. Intinya mereka punya di semenjak lama punya kelebihan-kelebihan itu, makanya Allah SWT lebih condong membela mereka daripada Persia. Seperti para sahabat juga dikabarkan bergembira tatkala Romawi menang dalam melawan Persia. Surat Rum diturunkan secara khusus. Nama surat Rum saja merupakan keistimewaan. Dalam Al-Quran ada namanya surat Ar-Rum, Romawi. Ya, bangsa Romawi. Ya. Dan Allah kabarkan bahwa mereka menang. Awalnya mereka kalah. Ghulibatir Rum. Wahum min ba'di ghadabihim sayaghlibun. Dan mereka nanti setelah kalah, ini yang ausakun nas ba'da karratin ba'da ausakun nasi karratan ba'da farra. Mereka tidak mudah menyerah. Kalah memang, tetapi mereka setelah itu bisa menang karena mereka tidak mudah menyerah. Ini semenjak lama, ini sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma Amr bin Al-As menyebutkan lebih dari itu. Kalau hanya sekedar kelebihan satu, tentu mungkin kita bisa, oh mungkin karena di zamannya sudah ada. Tetapi ini menyebutkan bahkan lima. Dan bahkan sangat menyayangi, memuliakan, mencintai orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang du'afa. Ini tentu kelebihan yang dimiliki oleh penguasa. Dan hadis yang ditimpali, dikomentari oleh Amr bin As, hadis tentang sebelum hari kiamat. Ya. Kan dia mengatakan, absir ma taqul. Coba kamu perhatikan lagi apa yang kamu ucapkan kepada Al-Musawrid. Nah, kemudian dia tambahkan, ini menunjukkan bahwa dia mengetahui dari Nabi SAW bahwa Nabi ketika menyebutkan mereka paling banyak, menyampaikan pula kepada, mengisyaratkan juga kepada para sahabat yang lain bahwa sebabnya ada mereka memiliki beberapa keutamaan, beberapa sifat yang lebih. Ya, yang luar biasa, dan disebutkan di sini lima. Walaupun memang tetap hukum zahirnya mauquf, tetapi makna dari hadis ini bisa jadi dia marfu. Ya, wallahu taala alam. Bisa jadi, ya. Bisa jadi karena dia sudah tegas-tegas mendengar Nabi SAW mengatakan, kemudian dia timpali, diberikannya tambahannya. Diberinya tambahan. Ini mungkin yang membuat kita condongnya bahwa hadisnya hukumnya marfu. Ya, tetapi nomor tetap satu ya. Nomornya 7231 dan nomor ini kan hadis siapa? Hadis Amr atau hadis Musawrid? Hadis Musawrid. Sementara tambahan dari Amr hadisnya hukumnya mauquf, dan tadi kita walaupun Syekh Al-Albani di sini tidak mengasarkan demikian, ya, hati kita condong untuk menyatakan bahwa hukumnya marfu. Wallahu a'lam. Ya. بعض أهل العلم يقول قيل يعني إن كل تلك الأوصاف الجميلة إنما كانت غالبة على الروم الذي أدرك عمرو زمانهم. إن شاء الله. أي من يقول هذا؟ في شرح أو في درس السنية. جميل. درس السنية لمن؟ موقع علوي الثقاف. ليس هذا. أظن الحديث يعني. نعم هذا موقع للشيخ العلوي الثقاف. أي صحيح. نعم اذا تعليق منه هذا جميل ada komentar yang mungkin melemahkan pandangan kita bahwa sifat-sifat yang lima yang disebutkan oleh Amr bin Al-As, dan Amr bin Al-As seorang yang cerdas, ya, dia seorang pemimpin yang memang layak menjadi pemimpin, makanya Nabi SAW memilih dia sebagai pemimpin pasukan. Dan bahkan dia pernah menjadi gubernur Mesir karena kecerdikan dalam tanda kutip, yaitu bagaimana piawainya dia mengatur, mengurusi banyak orang, ya, bagaimana keahlian dan skillnya dalam mengurusi pemerintahan, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin di sini tadi disebutkan bahwa Amr bin Al-As sempat bergaul, ya, bermuamalah dengan banyak pemimpin-pemimpin Romawi, ya, karena dia orang yang memimpin juga, sehingga kawannya pun orang pemimpin-pemimpin, dan sempat berinteraksi banyak dengan orang-orang pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat penting Romawi. Dia temukan lima sifat itu banyak pada mereka. Jadi dia menyimpulkan apa yang dia ketahui, dan ini melemahkan pandangan kita bahwa dia terhukum marfu, ya, terhukum marfu, karena dia mengatakan sesuatu yang dia dapatkan dari pergaulan dengan mereka. Karena dia bukan orang biasa. Amr bin Al-As bukan orang biasa. Dia seorang yang memimpin. Dia pemimpin dan pernah jadi gubernur, seringkali memimpin pasukan perang. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini yang ia dapatkan dari pemimpin-pemimpin Romawi. Sehingga ketika Al-Musawrid menukilkan hadis Nabi SAW tadi, dia menambahkan, ya. Dia menambahkan. Jazakallahu khairan. Dan ini Syekh Al-Lawi Saqqaf juga punya banyak ittila dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu taala. Berikutnya 7000 Hah? Hah? Seorang muslim mesti berakhlak demikian. Tetapi kan bukan berarti yang lain tidak berhala, tidak punya itu. Anda. Karena mereka juga dari tuntunan yang sumbernya sama. Ketika mereka berpegang dengannya seperti Najasyi. Najasyi juga bersikap adil, pemimpin yang bijaksana. Dan mereka tuntunan sumbernya sama. Romawi kan Nasrani. Najasyi Nasrani. Dengan sumber yang sama dan pemimpinnya mayoritas memiliki keistimewaan-keistimewaan tadi, penguasa-penguasanya. Ya, wallahu a'lam. Mungkin ijabatan ala soal. Yaqul Syekh Saqafuna fil hadithi annahu la ba'sa bimadhi al-awsaf al-khamsati wa in wujidat fil kuffar wa ihsunu dhikruha ala sabil i'tibar wa lihadhil muslimin ala al-akhdhi biha fa innahum ahaqqu biha wa ahluha. Ya, ini mungkin pertanyaan tadi, bukankah ini sifat atau akhlak seorang muslim? Iya, tetapi sebagai sifat yang adil, yang insaf, ya, seorang muslim boleh saja memuji, ya, menyampaikan kelebihan-kelebihan umat lain, ya. Kelebihan-kelebihan seperti yang dilakukan oleh Amr bin As boleh saja karena memang itu ada pada mereka dan itu sifat yang istimewa pada mereka, meskipun menjadi ibrah, ya. Kalau mereka ada memiliki sifat itu, kenapa kaum muslimin yang dituntun, yang diingatkan, yang selalu diberi janji-janji ganjaran pahala justru tidak memilikinya? Itu sebagai ibrah dan menjadikan sebagai pelecut bagi orang-orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan atau lebih daripada yang dilakukan oleh mereka. Ini tambahan dari Syekh Saqaf rahimahullah hafizahullah taala. Karena ahli kitab mutafawitun ka wa aidan al-musyrikun ka madza Ibnu Jud'an. Ayuh. Karena rajul yasil ar-rahim wa jawadan Ibnu Jud'an qabla zaman Nabi SAW. Ya, bahkan dari di masa jahiliyah ada orang-orang yang memiliki keistimewaan, kelebihan sifat yang mulia seperti Ibnu Jud'an. Nabi Aisyah memuji-mujinya. Para sahabat mengenali kelebihan sifat dan yang mulia, meskipun Nabi tegaskan. Ketika dikabarkan mereka tidak akan mungkin selamat di akhirat, Nabi SAW mengatakan, karena dia tidak pernah berdoa, ya Allah ampuni saya ketika engkau membangkitkan makhlukmu, ya, hamba-hambamu. Mereka tidak percaya dengan hari berbangkit. Ya, sifat keyakinan mereka berbuat baik di dunia. Ya, bukan ambisi terhadap dunia, tapi memang mereka ingin berbuat baik di dunia, ingin mendapatkan balasan di dunia, dan mereka tidak percaya hari berbangkit. Dan ini sebenarnya perlu dicatat baik-baik, ya, bahwa akhlak ini kan umum, bukan hanya akhlak sesama manusia. Yang paling utama berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana orang tidak berakhlak kepada Allah, maka sebenarnya akhlaknya kepada manusia itu tidak ada apa-apanya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptanya, memberikan segala-galanya kepadanya, sementara dia tidak berakhlak yang baik kepada Allah, tentu ini orang yang paling buruk akhlaknya. Ya, walaupun kepada manusia mereka orang yang paling mulia menurut manusia akhlaknya, tetapi pada hakikatnya di mata orang yang meyakini, ya, ada hari kehidupan setelah kematian, tentu tidak berakhlak. Ya, kepada manusia berakhlak mulia, sementara manusia tidak memiliki apa-apa. Ya, kalaupun memberi manfaat kepada dia, tetapi tidaklah seberapa dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, mulai dari menciptanya, menyediakan segala fasilitas untuknya di dunia ini, tapi dia tidak mengibadatinya, mengingkarinya, mengingkari berita-beritanya, mendustai nabi-nabinya, mendustai kitab-kitabnya. Tentu ini perlu juga dicatat bahwa ini tentu akhlak yang seharusnya dimiliki, tetapi tidak dimiliki oleh seorang hamba. Ya, Bukan berarti kita tidak memuji, tidak memberikan, menyatakan kelebihan-kelebihan akhlak mereka. Seperti yang dilakukan oleh Amr Ibn al-As. Berikutnya 7232. قال رحمه الله تعالى حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح أن عبد الكريم بن الحارث حدثه أن المستورد القرشي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال فبلغ ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك أنك تقولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المستورد قلت الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال عمرو رضي الله عنه لئن قلت ذلك إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأجبر الناس عند مصيبة وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم. Masih hadis mustaurid digabungkan dengan riwayat Amr bin Al-As dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, ya. Agak sedikit berbeda dari Abdul Karim Ibn al-Harith menyampaikan bahwa Al-Mustawrid Al-Qurashi radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Nabi SAW mengatakan tegak hari kiamat dan orang Romawi adalah manusia yang paling banyak. Qal, kata Abdul Karim, sampailah berita ini kepada Amr bin al-As tentang hadis yang disampaikan oleh Al-Mustawrid. Lalu Amr bin al-As menegur Al-Mustawrid dengan mengatakan, ma hadhil ahadith allati tudhkaru anka annaka taquluha an Rasulillahi SAW. Ini hadis-hadis yang engkau katakan Nabi SAW menyampaikan. Bagaimana? Ya, Amr bin al-As mengingatkan dia agar tidak sembarangan menyampaikan hadis. Ini sikap para sahabat semuanya. Berhati-hati menerima riwayat, berhati-hati menyampaikan riwayat, menegur orang-orang yang bisa jadi sembrono dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Ini sikap yang luar biasa, menjaga hadis-hadis Nabi dari masuknya campuran-campuran dan hal-hal yang bukan dari hadis Nabi SAW. Lalu Al-Mustawrid menegaskan, saya benar-benar mendengarnya dari Nabi SAW. Ya. Ini pelajaran bagi kita bahwa para sahabat sangat berhati-hati dalam menyampaikan dan juga sangat berhati-hati dalam menerima. Ya. Dan bahkan selalu mereka mengingatkan orang-orang yang nampaknya tidak terlalu ketat, tidak terlalu berhati-hati, agar berhati-hati seperti yang dilakukan oleh Amr Ibn al-As. Ya. Ketika dia tegaskan bahwa dia benar-benar mendengarnya dari Nabi, maka Amr pun menguraikan atau menjelaskan. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa tidak setiap orang yang hafal paham. Memberikan isyarat bahwa tidak semua orang yang hafal memahami dengan baik. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, Nadharallah, Nabi mendoakan malah, Nadharallahum ra'an, sami'a minna syai'an, fahafidhaha. Ya. Faballagha farubba muballagin aw'a min sami'in. Semoga Allah memberikan cahaya kepada orang-orang yang mendengar dari kami hadis, kemudian dia menyampaikannya. Ya, menyampaikan kepada yang lain. Kemudian Nabi tegaskan bahwa tidak sedikit dari orang yang mendapatkan penyampaian lebih memahami dari yang menyampaikan. Ya, dari yang mendengar dia lebih memahami. Ya. Dia bukan dari dia. Tetap misalnya si A dengan si B, si A yang mendapatkan ilmu, mendapat menghafalnya kemudian dia sampaikan ke si B, ternyata si B memahami luar biasa. Di samping menghafalnya kemudian juga paham. Ini mungkin juga yang memberikan isyarat bahwa hadis terjadi hari kiamat, Romawi manusia paling banyak, itu ternyata pemahamannya seperti dipahami oleh Amr bin As, bahwa penyebabnya adalah karakter dan sifat-sifat yang utama tadi yang dimiliki oleh mereka. Bukan hanya sekedar menerima bahwa terjadi hari kiamat dan mereka manusia paling banyak, tidak. Ternyata ada penyebabnya. Ada penyebabnya seperti yang dipahami oleh Amr bin As, yaitu di sini disebutkan empatnya. Mereka manusia yang paling halim, yang paling santun, berhati-hati, lemah lembut dalam fitnah, manusia yang paling menahan diri ketika ditimpa musibah, paling kuat, ya, manusia yang paling baik kepada orang-orang miskin dan kaum duafa. Ya, satu, dua, tiga, bukan empatnya, tiga, ya, ditambahkan dengan dua sebelumnya, ini merupakan keistimewaan mereka. Dan itu mungkin diantara penyebab mereka manusia terbanyak sebelum kiamat. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Siddiq Hasan Khan rahimahullahu ta'ala, memang tidak ada yang berkomentar, dan hadisnya juga tidak semua mengeluarkannya. Bahkan hadis ini keberadaannya di Sahih Muslim dikritisi oleh Ad-Darqutni. Ya. Al-Imam Ad-Darqutni seorang peneliti penyakit-penyakit dalam hadis, ya, ilal al-hadis, itu mengkritisi Imam Muslim dengan Sahih Muslim dengan hadis ini, keberadaan hadis ini dalamnya, karena ada sesuatu yang ia dapatkan dari penyakit yang tersembunyi, walaupun dia juga tidak terlepas dari koreksian para ulama yang lainnya. Wallahu a'lam. Selesai kita dari bab yang ke-10. Salah satu dari tanda kiamat adalah banyaknya Romawi yang dalam kurung tadi adalah Nasara, orang-orang Nasrani sebelum hari kiamat, dan banyak jumlah mereka sekarang. Iya. Dan di antara kelebihannya tadi disampaikan oleh Amr bin As, dan ini sudah ada sudah lama di zaman beliau, di zaman Nabi SAW. Di situ di zaman Nabi sudah ada dua tokoh, ya, dua pemimpin yang beragama Nasrani yang mendapatkan perhatian istimewa dari Nabi SAW. Najasyi, yang bahkan Nabi kirimkan para sahabatnya untuk berlindung dengan kebijaksanaannya, dengan keadilannya di sana, di Ethiopia, dan di Romawi. Ya, Romawi yang luar biasa, bahkan kebijaksanaannya lah yang memunculkan hadis di awal Sahih Bukhari, yang dia mewawancarai Abu Sufyan, ya, dengan pewawancara yang sangat mendalamnya, benar-benar menunjukkan bahwa dia memahami, bahkan kenapa dia bertanya, sebab dia bertanya itu pun dia tahu. Saya tanyakan ini karena sebabnya ini, saya tanyakan ini karena sebabnya ini, saya tanyakan ini, jadi bukan pertanyaan kosong, memunculkan pertanyaan, dia memikirkan apa maksudnya. Ya, ditanyanya, apakah pernah dahulu, apakah dia yang pertama mengaku Nabi atau sebelumnya sudah ada? Ternyata sebelumnya tidak ada. Berarti dia bukan meniru-niru yang sudah ada. Ya. Kemudian apakah dahulu nenek moyangnya ada yang menjadi pemimpin raja besar? Ternyata tidak ada. Kalau seandainya ada nenek moyangnya yang menjadi raja, tentu dia menuntut kembali kekuasaan nenek moyangnya dan seterusnya. Apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Apakah yang sudah masuk ke agamanya banyak yang melarikan diri? Ini semua pertanyaan yang memang bukan pertanyaan kosong, tapi dia memahami apa yang dia maksud dengan pertanyaannya tersebut. Sehingganya di akhir hadis dia jelaskan satu persatu, kenapa saya tanyakan ini, kenapa saya tanyakan ini. Dan Abu Sufyan ketika itu mulai tersentuh oleh hidayah. Mulai tersentuh. Setelah dibacakan di hadapannya surat Nabi kepada Hirakal. Herakleus, dan Herakleus mengatakan, andai kata benar orang yang engkau sebutkan sesuai dengan sifatnya dan benar ini surat dia, maka kekuasaannya akan sampai di bawah telapak kaki saya ini. Andai saya bisa berjumpa dengannya, maka saya akan membasuh kedua telapak kakinya. Ya, membersihkan kedua telapak kakinya. Ini luar biasa. Dan ini salah satu dari sifat yang disampaikan oleh Amr bin As tadi, dan intinya adalah itu salah satu dari tanda kiamat kecil, ya, dan bisa jadi itu sudah muncul atau belum muncul malah, ya, sama sekali mungkin saja lebih banyak dari sekarang ini, ya, lebih banyak dari sekarang ini, dan itu salah satu tanda hari kiamat. Dan yang perlu kita catat juga, dan jangan dilupakan bahwa tanda-tanda kiamat ini tidak semuanya yang tercela. Ada yang tercela, ada yang menjadi pelajaran penting bagi kaum muslimin, ada yang tidak malah, ya, ada yang tidak. Seperti yang pernah kita contohkan, banyaknya jumlah laki-laki, perempuan dari laki-laki, meninggalnya Nabi, ya, diutusnya Nabi Muhammad SAW, terbelahnya bulan, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan pelajaran kita untuk hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pada awal pekan yang akan datang kita lanjutkan kembali ke bab berikutnya. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.